Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan insyaallah yang akan kita baca adalah masih berkaitan dengan fikih ikhtilaf. Poin yang kelima, bahwa perbedaan pendapat atau adanya ikhtilaf bukanlah dalil. Bagi pemirsa ANB Channel maupun Niaga TV, dimanapun Anda berada, yang sudah memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 176. Perbedaan pendapat bukanlah dalil. Kita fokus di lingkup ikhtilaf ijtihadiyah. Yaitu ikhtilaf yang muncul berdasarkan ijtihad. Apakah ikhtilaf ijtihadiyah bisa dijadikan sebagai dalil? Kita mulai dari sebuah pembahasan bahwa perbedaan pendapat bukan dalil. Sebaliknya, perbedaan pendapat butuh dalil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengembalikan setiap perbedaan pendapat agar kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Anda bisa perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jika manusia mengalami tanazuk, mengalami perbedaan. Fi syai'in, dalam masalah apapun di urusan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dikembalikan kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, dan dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada sunnah beliau dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya upaya ini harus Anda lakukan, harus kita lakukan jika kita adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti ketika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah. Dan kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu menyadari bahwasanya semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalau kita beriman kepada hari akhir, kita harus mewaspadai. Karena apapun yang kita lakukan, pendapat apapun yang kita pilih, nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sebagian ulama menegaskan, sikap sebagian orang yang menjadikan khilaf sebagai dalil adalah tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Menjadikan khilaf sebagai dalil dianggap sebagai perbuatan kebodohan yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Coba kita simak keterangan Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ibn Abdul Bar rahimahullah mengatakan, "Al-ikhtilafu laysa bihujjatin inda ahadin mimman alimtuhu min fuqaha'il a'sar." Yang namanya perbedaan bukanlah dalil. "Inda ahadin mimman alimtuhu min fuqaha'il a'sar," menurut ulama dari berbagai generasi yang saya ketahui. Sehingga ulama dari generasi ke generasi, mereka tidak pernah menjadikan ikhtilaf sebagai dalil. Lalu beliau mengatakan, illa man la basara lahu wa la ma'rifata indahu wa la hujjata fi qawlihi. Kecuali perkataan tersebut merupakan perkataan orang yang tidak memiliki ilmu serta pengetahuan dan pendapatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kecuali perkataan tersebut merupakan perkataan dari orang yang tidak memiliki ilmu serta pengetahuan dan pendapatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di sini ada kalimat alasannya, mungkin yang lebih tepat kecuali. Kecuali orang yang perkataannya tidak didasari dengan ilmu, la basara, wala ma'rifata, dan tidak punya pengetahuan, wala hujjata fi qawlihi, dan pendapatnya tidak dianggap. Sehingga siapa yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah dalil, itu adalah perkataan dari orang yang tidak memiliki ilmu dan ma'rifah. Keterangan yang semisal juga ditegaskan oleh Al-Khattabi. Beliau pernah mengatakan, walaisal ikhtilafu hujjatan, perbedaan pendapat bukanlah dalil. Wa bayanu sunnati hujjatun ala muhta'alal mukhtalifin minal awwalin wal akhirin. Dan penjelasan sunnah itulah hujjah. Ketika terjadi ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan pendapat, minal awwalin wal akhirin, yang berlaku sejak generasi awal dan generasi akhir. Sehingga siapapun mengakui yang namanya perbedaan pendapat itu bukan dalil. Para ulama di masa silam, para ulama di masa belakangan, sampai zaman Al-Khattabi rahimahullah, beliau menyimpulkan, tidak ada satu pun ulama yang menjadikan ikhtilaf sebagai dalil. Seringkali kita mendengar ada orang yang membela pendapatnya yang salah dengan keberadaan khilaful ulama. Misalnya ketika dia diingatkan tentang masalah larangan musik, lalu dia beralasan, ini kan masih di ranah ikhtilaf, ini kan masih ranah khilaful ulama. Sehingga dia membela apa yang dia ambil dengan pembelaan bahwasanya ini masih di ranah ikhtilaf. Tayyib. Para ulama menyebut cara menyimpulkan hukum semacam ini dengan ta'lilul hukmi bil khilaf. Ta'lilul hukmi bil khilaf. Menjadikan khilaf sebagai alasan dalam penetapan hukum. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan. Ta'lilul ahkami bil khilaf. Illatun batilatun fil amri nafsi. Menjadikan khilaf sebagai alasan dalam menetapkan hukum merupakan alasan yang batil dari awal. Bil amri nafsi merupakan alasan yang batil dari awal. Fa innal khilafa laysa minas sifatil lati yu'alliku syari'u biha al ahkama fil amri nafsihi. Karena adanya khilaf bukanlah entitas yang Allah jadikan sebagai latar belakang yang bisa mempengaruhi hukum dari awal. Fa inna dhalika wasfun hadith ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khilaf itu merupakan kejadian yang baru yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin yaslukuhu man lam yakun aliman bil adillati syar'iyyah. Namun metode ini biasanya digunakan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil syar'i. Sehingga dia menjadikan ikhtilaf sebagai dalil karena dia tidak tahu dan tidak punya hujjah yang kuat untuk membela pendapatnya. Dan seringkali kita mendengar kalimat tadi ya. Pada saat ada orang yang diingatkan, ini tidak boleh, ini haram. Duh, ini kan masih di ranah ikhtilaf. Kalimat ini tidak dibenarkan. Betul bahwasanya diskusi dengan mengangkat adanya perbedaan itu hukumnya boleh. Sehingga misalnya ketika ada orang yang diingatkan, praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Lalu dia mengatakan, saya punya alasan yang lain. Bahwasanya praktek ini boleh. Nah itu silahkan. Baik, lalu apa alasanmu? Kemudian dia sampaikan, alasan saya, kenapa praktek ini boleh? Saya punya alasan, satu, dua, tiga. Sampaikan alasannya. Sehingga ketika saling menyampaikan alasan, di situ terjadi adu pendapat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam Islam tidak dilarang orang berdiskusi, orang berdialog dalam rangka untuk mencari kebenaran. Sehingga terjadi adu pendapat. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B. Kemudian masing-masing saling mengutarakan pendapatnya dan menyampaikan alasannya. Maka manusia terbaik adalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Manusia yang terbaik adalah orang yang yastami'una al-qawla. Dia mendengarkan pendapat. Kemudian dia mengikuti yang terbaik. Baik. Sehingga sekali lagi bahwasanya menjadikan khilaf sebagai dalil merupakan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan ini adalah alasan yang tidak bisa dibenarkan. Yang lebih tepat, ketika Anda punya pendapat yang berbeda, maka bukan ikhtilafnya yang diangkat. Tapi Anda sampaikan alasan Anda kenapa pakai pendapat itu. Sehingga si A berpendapat A, dia kan punya alasan. Si B berpendapat B, dia punya alasan. Nah, saat A, misalnya, menasihati B, B perbuatan kamu itu keliru. Maka B mengangkat alasannya. Saya punya alasan yang membenarkan perbuatan saya. Saya punya alasan yang membenarkan perbuatan saya. Apa alasanmu? Satu, dua, tiga. Dan hal semacam ini ma'ruf di masa salaf. Para sahabat melakukan seperti itu, demikian pula para ulama di masa setelahnya juga melakukan seperti itu. Sehingga seringkali dalam beberapa riwayat, kita jumpai mereka mengatakan, bil mas'alati indi dalil. Saya punya dalil dalam masalah ini. Saya punya alasan dalam masalah ini. Itu cukup sering terjadi di kalangan para ulama. Coba kita lihat misalnya salah satunya adalah hadis tentang masalah ruqyah. Wala yastarqun. Ada sebuah hadis tentang masalah minta ruqyah yang hadisnya cukup panjang. Baik, terjadilah dialog ya. Terjadilah dialog antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair. Husain bin Abdurrahman bercerita, "Kuntu 'inda Sa'id ibn Zubair." Saya pernah bersama Sa'id bin Jubair dan kita tahu Sa'id bin Jubair adalah muridnya Ibn Abbas. "Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha?" Lalu Sa'id bertanya, "Ada enggak di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang yang jatuh?" Fakultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Ana." Oh, saya tahu, saya lihat tadi malam. Lalu thumma qultu, kemudian aku sampaikan, "Amma inni lam akun fi salatin." Namun malam itu saya tidak sedang salat. Ya, nanti dikiranya bangun malam terus saya sholat lalu melihat ada bintang jatuh. Dikiranya seperti itu. Walakin niludiqtu. Namun ketika itu saya disengat binatang berbisa. Saya disengat binatang berbisa. Qala fama sona'ta. Lalu Sa'id bin Jubair tanya, "Terus setelah itu apa yang kamu lakukan?" Qultu irtaqaitu. Aku mencari ruqyah. Qala, "Fama hamalaka ala dhalik?" Maka Sa'id bertanya, apa yang menyebabkanmu sampai mencari ruqyah? Apa alasanmu sampai kau mencari ruqyah? Qultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, hadithun haddathanahu Sya'bi. Hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Wa ma haddathakum. Hadis apa yang disampaikan oleh Sa'bi, Asy-Sya'bi kepada kalian? Qultu, aku sampaikan. Haddathana an Buraidah Ibnul Husayb. Beliau menyampaikan hadis dari Buraidah bin Husayb. Qala, bahwasanya Buraidah bin Husayb mengatakan, la ruqyata illa min aynin aw humma. Tidak ada ruqyah yang paling mujarab melebihi ruqyah yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit ain atau terkena demam karena sakit. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tapi saya mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Anda perhatikan di sini. Ketika Husain bin Abdurrahman mengalami sesuatu, lalu beliau melakukan tindakan tertentu. Ditanya oleh Sa'id bin Jubair, kamu kok melakukan tindakan itu, dalilnya apa, alasannya apa? Husain bin Abdurrahman menyampaikan alasannya. Alasan saya ini. Setelah dia menyampaikan alasannya, Sa'id bin Jubair mengatakan, saya mendapatkan hadis yang lain. Saya mendapatkan hadis yang lain, alasannya ini. Di mana praktik kamu ini tidak boleh. Dan itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Uridat 'alayyal umam," ditampakkan kepadaku seluruh umat. "Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahb." Lalu aku melihat ada seorang nabi yang dia hanya membawa beberapa orang pengikut. "Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan," dan ada nabi yang hanya membawa satu atau dua pengikut. "Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad," dan ada nabi sementara dia tidak membawa seorang pun pengikut. "Idh rufi'a li sawadun azim," tiba-tiba ditampakkan kepadaku ada gerombolan hitam yang banyak. "Fadhanantu annahum ummati," aku menyangka itu adalah umatku. "Faqila li," kemudian disampaikan kepadaku, "hadza Musa wa qaumu," itu adalah Musa dan kaumnya. "Fanadhartu," lalu aku melihat di arah yang lain, "fa idza sawadun azim," dan di sana ada gerombolan hitam. "Faqila li," kemudian disampaikan kepadaku, "hadhihi ummatuk," itu adalah umatmu. "Wa ma'ahum sab'una," dan di antara mereka ada 70,000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. "Thumma nahada fadakhala manzilahu," kemudian Nabi SAW bangkit lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. "Fakhadan nasu fi ulaik," maka masyarakat ribut dan saling diskusi tentang siapakah 70,000 orang itu yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian mereka menyampaikan beberapa perkiraan. Mungkin mereka adalah orang yang fala'allahum, mungkin mereka adalah orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan dalam Islam sehingga tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Dan berbagai pendapat-pendapat yang lain, sehingga mereka memprediksikan 70,000 itu apakah A, B, C, D? Menyebutkan beberapa karakter dan kriteria. "Fakharaja alaihim Rasulullah SAW," kemudian Nabi SAW keluar. "Fa akhbaruhu," lalu mereka pun menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tadi kami diskusi, ingin cari tahu siapakah 70,000 orang itu." Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Humul ladhina la yastarkun." 70,000 orang itu adalah mereka yang tidak minta diruqyah. "Wala yaktawun," dan tidak menggunakan pengobatan dengan metode kai, yaitu besi yang dipanaskan, kemudian ditempelkan ke bagian yang luka. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak memiliki akidah tiarah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabb mereka. Baik. Nah, di sini Sa'id bin Jubair berdiskusi dengan Husain bin Abdurrahman dan beliau menggunakan kalimat humul ladzina la yastarkun sebagai dalil bahwasanya praktek Husain tidak benar. Namun Husain membela diri di mana beliau beralasan bahwa apa yang beliau lakukan itu sejalan dengan hadis dari Buraidah bin Husayb bahwa ruqyah itu mujarab jika diberikan kepada orang yang terkena ain dan terkena dan mengalami demam. Karena sakit, disengat binatang sehingga enggak bisa tidur, maka mujarab dengan cara diobati pakai ruqyah. Baik. Kepentingan kita dari hadis ini adalah bagaimana praktek yang dilakukan oleh para ulama salaf di zaman tabi'in. Ketika mereka menghadapi satu masalah tertentu, ada perbedaan pendapat. Mereka diskusikan. Saya berpendapat A, alasan saya seperti ini. Saya berpendapat B, alasan saya seperti ini. Sehingga bukan mengangkat ranah khilaf yang dijadikan sebagai dalil, tapi yang dijadikan sebagai dalil adalah alasan yang melatar belakangi kenapa dia mengambil pendapat itu. Itu yang paling penting. Karena itu khilaf sekali lagi bukan dalil, tapi justru sebaliknya khilaf butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun dalam urusan agama ini, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahu alam. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan realita di kitab-kitabnya para ulama, di mana para ulama banyak menyebutkan khilaf dalam buku-buku mereka? Maka saya sebutkan yang keenam di sini, catatan yang keenam, menyebutkan adanya khilaf tidak sama dengan menggunakan khilaf sebagai dalil. Ini penting. Ada buku-buku ulama yang menyebutkan perbandingan madhab, fikih muqarana, fikih muqarin. Misalnya Al-Majmu' karya An-Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Bidayatul Mustahid karya Ibnu Rushd, Al-Majmu' mewakili madhab Syafi'i, Al-Mughni mewakili madhab Hambali, Bidayatul Mustahid Ibnu Rushd bermadhab Maliki, Bada'i'us Sana'i, ini karya Al-Kasani bermadhab Hanafi. Semua literatur ini sangat syarat dengan menyebutkan perbedaan pendapat ulama. Bahkan Bidayatul Mustahid, kitab ini tipis ya, cuma 2 jilid. Tapi dari awal sampai akhir menyebutkan khilaf. Dalam masalah ini ada sekian pendapat, kemudian dibahas taklil, kenapa alasannya ada pendapat ini. Itu dibahas di Bidayatul Mustahid. Dan ini dulu adalah kurikulum yang kita pelajari pada waktu kuliah di S1 jurusan fikih dan usul fikih. Semester 1, semester 2 untuk fikih, belajarnya Bidayatul Mustahid. Baik. Sehingga kitab Bidayatul Mustahid yang kurang lebih hanya 2 jilid, itu ada yang menyebutnya sebagai kitab yang penuh dengan khilaf padahal tipis. Ensiklopedia khilaf tapi tipis. Sementara untuk Al-Majmu', Al-Mughni, ini tebal ya. Al-Mughni yang saya punya sampai 11 jilid. Ada yang versi 9 jilid. Ada yang versi sekian jilid. Baik, Al-Majmu' juga demikian. Nah sekarang, bagaimana dengan buku-buku ulama yang menyebutkan ikhtilaf itu? Apakah berarti bahasanya mereka menjadikan ikhtilaf sebagai dalil? Maka jawabannya adalah, sebatas menyebutkan realita bukan termasuk mendukung realita. sebatas menyebutkan realita, bukan termasuk dan bukan berarti mendukung realita. Ini Anda hapus salah satu ya. Bukan termasuk berarti. Sebatas menyebutkan realita, bukan termasuk mendukung realita. Nabi SAW menyebutkan beberapa realita akhir zaman yang menjadi tanda dekatnya kiamat. Seperti banyak pembunuhan, kemudian praktek zina, transaksi riba, dan aneka tanda kiamat yang lainnya. Akan tetapi beliau menyebutkan, tentu saja bukan untuk mendukungnya. Oleh sebab itu, hadis yang menyebutkan tentang tanda akhir zaman tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk mendukung tindakan penyimpangan yang terjadi di akhir zaman. Besok akan ada banyak pembunuhan. Besok akan ada terjadi perzinaan. Nabimu mengatakan demikian. Berarti kan zina itu memang realita di akhir zaman. Ngapain kalian salahkan orang yang berzina? Salah ya ini ya. Ini pendapat yang salah, alasan yang salah. Zina adalah dosa besar. Dan Nabi SAW menceritakan bahwasanya itu akan terjadi di hari kiamat. Atau sebagai bagian dari tanda kiamat. Bukan karena beliau mendukung perbuatan dosa besar ini. Waliyadzubillah, tidak mungkin. Maha suci Allah. Dari keadaan semacam ini. Namun beliau menyampaikan realita. Nah, kaitannya dengan ini. Ada orang yang beralasan bahwa. Bahwa praktek riba di akhir zaman itu ditoleransi dengan alasan sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah mengatakan akan datang satu zaman di mana riba itu tersebar di mana-mana. Man lam yusibhu asabat hubaruhu. Siapa yang tidak mengalami dan terkena riba, nanti dia pasti akan terkena debunya riba. Lalu dia beralasan, siapapun di akhir zaman pasti akan terkena debunya riba. Sehingga gak mungkin kan dihindari, maka biarkan saja masyarakat itu melakukan praktek riba. Maka kita sampaikan, Nabi SAW dalam hal ini menceritakan realita di akhir zaman. Bukan memberikan dukungan. Sehingga bagian dari tanda kiamat, riba tersebar di mana-mana, sampai pun orang yang sudah berusaha untuk menghindar, tetap terkena debunya. Itu beliau berbicara realita. Dan realita ini, dan beliau sampaikan ini bukan dalam rangka untuk membela keadaan. Namun kalaupun terjadi, maka setiap muslim punya kewajiban untuk berusaha menghindar semampunya. Meskipun terkadang-kadang dia masih tersandung, dia masih nyangkut, sehingga ada riba 1, 2, 3 dalam beberapa transaksi yang dia lakukan. Baik, sehingga sebatas menyebutkan tidak termasuk mendukung. Demikian pula ketika ulama menyebutkan perbedaan pendapat dalam karya mereka ataupun ceramah mereka, hal itu tidaklah menunjukkan bahwasanya mereka hendak menjadikan khilaf itu sebagai dalil. Lalu tujuan mereka menyebutkan perbedaan pendapat adalah karena dua hal. Yang pertama, untuk memastikan bahwa dalam masalah tersebut belum terjadi ijma, kesepakatan ulama. Baik, dan ini penting ya, karena tidak boleh menyalahi ijma. Dan kita perlu tahu di titik mana saja dalam masalah agama yang di situ sudah terjadi ijma. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mengenali pendapat yang lain beserta alasannya. Untuk mengenali pendapat yang lain beserta alasannya. Sehingga bisa dijadikan dan bisa dilakukan tarjih dalam rangka menentukan mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Allah menyebutkan salah satu sifat orang yang terpuji di surat Az-Zumar. Fabashshir ibad. Berikanlah kabar gembira bagi para hamba yang saleh. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. yaitu hamba yang mendengarkan perkataan, lalu dia mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan merekalah orang-orang yang memiliki akal. At-Tabari menjelaskan ayat ini. Fabashshir ya Muhammad. Berikanlah kabar gembira wahai Muhammad. Para hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla minal qailin. Yang mendengarkan keterangan dari orang-orang yang berbicara. Wayattabi'una arsyadahu ahdah. Lalu dia mau untuk mengikuti yang paling benar dan yang paling sesuai ajaran Allah. Adallahu ala tauhidillah. Yang paling sesuai dengan ajaran mentauhidkan Allah. Mengamalkan ketaatan kepadanya. Dan dia sanggup untuk meninggalkan pendapat yang lain. Alladzi la yadullu ala rasyad. Yang tidak sejalan dengan garis lurus. Dan tidak mengarahkan manusia untuk mendapatkan jalan yang lurus. Ini keterangan At-Tabari. Salah satu karakter ulul albab yang dipuji dalam Al-Quran adalah mau mendengarkan pendapat. Dia mendengarkan berbagai pendapat. Menyimak khilaf di tengah masyarakat dalam masalah agama. Lalu dia berusaha untuk memilih mana di antara pendapat ini yang paling mendekati kebenaran. Penting bagi kita untuk memahami prinsip ini ya. Karena itu salah satu di antara ciri ulul albab. Biarkan orang bicara, dengerin mereka, sudah? Selanjutnya, silahkan Anda pelajari alasannya, lalu pilih dari sekian pendapat ini mana yang paling mendekati dalil, mana yang paling mendekati kebenaran. Itulah ulul albab yang sejati. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari, apa yang harus kita lakukan ketika melihat ada orang yang berbeda dengan pendapat kita. Dan prinsip yang kami sebutkan adalah tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Amin Nurbaik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Ranil, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Amin Nurbaik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Ranil, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, Ada dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang akad yang dilakukan oleh pengusaha gitu, Ustaz, oleh pebisnis dengan bisnis coaching itu yang dari luar gitu, Ustaz, bisnis coaching eksternal. Nah, di poin akad itu, bisnis coaching ini bilang seperti ini, boleh saya mengisi coaching di perusahaan Bapak gitu, namun mungkin untuk upahnya itu berupa dua poin. Pertama itu gaji per bulan, yang kedua itu sharing profit gitu, sharing profit omset gitu kan. Nah, maksud pertanyaan itu apakah itu diperbolehkan nggak, Ustaz, gitu? Apakah akad itu batal atau tidak gitu? Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua itu kemarin saya mendengar dari seorang pembicara gitu, Ustaz. Dia berkata, kenapa sih misalnya kita itu disuruh untuk beribadah kepada Allah gitu kan? Padahal kata beliau, Allah itu secara sederhananya kata beliau itu ya, Allah itu kan maksudnya ketika kita sembah itu tidak menambah kekuasaan ataupun tidak, maksudnya tidak menambah kekuasaan untuk Allah gitu. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa manusia itu memang diciptakan untuk, oleh Allah itu untuk beribadah. Tapi tidak hanya sekedar untuk itu gitu. Tujuannya Allah menciptakan manusia itu karena memang Allah itu sangat-sangat cinta kepada manusia gitu. Nah, apakah perkataan itu ada yang salah atau enggak gitu, Ustaz? Itu saja, Ustaz, pertanyaannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang akad ijarah ya, akad jual beli jasa yang Anda lakukan dengan perusahaan dalam bentuk memberikan coaching di perusahaan itu dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas bagi karyawan dan perusahaan tersebut. Apakah diperbolehkan dengan dua sistem pembayaran yang tadi Bapak sebutkan ya? Jawabannya, pada asalnya ketika orang itu memberikan jasa kepada orang lain, maka berarti dia punya sesuatu yang berhak bagi dia untuk mendapatkan bayaran. Dia punya sesuatu di mana dia berhak untuk mendapatkan bayaran. Nah, ketika dia punya sesuatu yang berhak untuk dapat bayaran, maka pilihannya ada dua. Pertama, dia ambil bayaran itu sebagai upah bagi dia, sebagai ujrah bagi dia. Kalau ini yang dilakukan, berarti akadnya akad murni ijarah. Kalau ini dilakukan, berarti akadnya adalah akad murni ijarah. Yaitu ijaratul ashkhas. Baik, coba di-share konten. Jadi ketika si A melakukan akad dengan B, yaitu akad jasa, atau begini mungkin lebih tepat. Si A memberikan akad jasa kepada B. Maka B memberikan imbalan kepada A berupa ujroh. Jika ini yang dilakukan, berarti akadnya namanya akad ijaroh. Dan akad ijaroh hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, si A memberikan jasa kepada B. Si A memberikan jasa kepada B. Tapi si A tidak membayar B. Di sini tidak ada ujroh. Tidak ada ujroh. Namun yang ada adalah bagi hasil. Ketika yang ada adalah bagi hasil, berarti ini akad musyarakah. Sehingga yang terjadi, Anda ikut bermusyarakah dengan perusahaan B ini, di mana kerja Anda adalah memberikan coaching kepada para karyawan. Dan ini diperbolehkan, baik akad ijarah maupun akad musyarakah diperbolehkan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah terjadi perubahan akad semacam ini? Bolehkah terjadi perubahan akad semacam ini. Ketika mau dilakukan perubahan akad, ya, perubahan akad itu ada dua. Yang pertama adalah aturan akad, perubahan aturan atau kesepakatan. Ini hukumnya boleh. Selama keduanya setuju, selama saling ridho. Misalnya, Pak. Misalnya, ya. Si A dengan si B melakukan akad kerjasama. Si A dan si B melakukan akad kerjasama. Lalu mereka sepakat. Untuk tahun pertama, kita bagi hasilnya 50-50. Masing-masing 50%. Dan nanti tahun kedua, saya minta lebih banyak, 60%. Anda 40%. Terus mereka setuju. Baik, enggak apa-apa. Akhirnya berjalanlah usaha itu. Tahun pertama setiap ada hasil dibagi dua. Masing-masing 50%. Tahun kedua pengelola minta lebih banyak, 60%. Kalau mereka sepakat, silahkan. Sehingga terjadi perubahan akad, tapi perubahan pada aturan dan kesepakatan. Akadnya sama. Tetap kerjasama, cuman yang berbeda adalah dari sisi bagi hasil. Semacam ini diperbolehkan. Sama halnya ketika ada orang yang akadnya sama-sama ijaroh. Untuk tahun pertama, saya minta gaji 10 juta. Tapi tahun kedua, saya minta gaji saya dinaikkan jadi 12. Tahun ketiga, gaji saya dinaikkan jadi 15. Sehingga dia minta kenaikan pada gajinya setiap tahun. Akadnya tetap ijaroh, nggak ada perubahan. Tapi perubahannya pada kesepakatan dan aturan akad. Selama mereka saling ridho, silahkan. Semacam ini diperbolehkan. Yang kedua adalah perubahan dalam bentuk pindah akad. Perubahan dalam bentuk pindah akad. Sehingga dia membuat kesepakatan begini, akad satu nanti akan berpindah menjadi akad dua. Pada rentang waktu tertentu. Ini ada dua keadaan. Model seperti ini, pindah akad, ini ada dua keadaan. Yang pertama, disepakati di awal. Jika disepakati di awal, ini masuk dalam kategori menggabungkan dua akad. Nah, ulama sering memberikan contoh ketika mereka membahas kasus ijaroh muntahiyah bitamlik. Jadi ada produk bank namanya ijaroh muntahiyah bitamlik, IMBT. Cukup terkenal produk ini, ya. Ijaroh muntahiyah bitamlik itu kan akad yang menggabungkan sewa dengan beli. Akad sewa beli. Sehingga awalnya sewa, lease, terus setelah itu beli, to buy. Lease to buy. Setelah awalnya disewa, nanti akan dipindahkan kepemilikannya dengan cara jual beli. Berarti di sini menggabungkan dua akad. Termasuk juga misalnya ada orang yang menerima modal dari asing, modal dari luar. Capital venture, atau venture capital, ya. Dia ketika menerima modal dari luar, di situ ada kesepakatan. Kalau kamu untung, kita bagi hasil. Tapi kalau rugi, modal ini jadi utang. Sehingga ada orang yang melakukan kesepakatan modal. Jika untung, nanti bagi hasil. Tapi kalau rugi, nanti jadi utang. Ini menggabungkan antara akad mudorobah dengan akad kord. Kalau untung mudorobah, kalau rugi jadi kord. Ini masuk dalam kategori menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ada juga orang yang menjual rumah. Lalu dia membuat kesepakatan. Ini rumah saya jual dengan harga kredit selama 3 tahun. Tapi jika selama 3 tahun kamu tidak bisa lunas, maka saya jadikan sewa. Ini kasus ketiga yang saya jumpai. Ada orang jual rumah, ini kredit selama 3 tahun. Sudah? Jika sampai 3 tahun, deadline 3 tahun, tidak bisa lunas, maka jadi sewa. Jadi sewa. Kebalikan dengan EMBT ini ya. Kalau EMBT kan disewa dulu, di ujungnya nanti jual beli. Kalau jual rumah ini, kebalikannya. Dia kredit dulu, dia jual beli dulu, kredit selama 3 tahun, kok 3 tahun tidak bisa, nanti berubah jadi sewa. Sehingga ketika 3 tahun tidak bisa lunas, harga rumah 500 juta, dia baru bayar 100 misalnya. Selama 3 tahun baru bayar 100, akhirnya langsung diubah jadi sewa. Gimana? Dia dianggap tinggal di rumah ini selama 3 tahun sewa. Per tahun harganya anggaplah misalnya 15 juta. Maka nanti kewajiban orang ini, konsumen, bayar 45, sisanya karena dia sudah store 100 juta, sisanya yang 35 juta dikembalikan. Ya. Sisanya dikembalikan karena, atau yang 55 juta dikembalikan karena dia telah melakukan sewa. Sehingga kredit 100 juta, lalu di akhir tahun karena sewa nilainya 45 juta, maka yang 55 dikembalikan. Yang 55 juta dikembalikan. Praktek seperti ini masuk dalam kategori menggabungkan dua akad dalam satu akad. Dah? Yang kedua, sebatas direncanakan. Sebatas direncanakan. Sehingga kalau ini disepakati di awal, kita akad 1 dulu ya, nanti akan berubah jadi akad 2, disepakati di awal. Kalau yang ini sebatas direncanakan, tidak disepakati di awal. Akad 1 dan direncanakan akan dilakukan akad 2. Tidak ada kesepakatan untuk akad 2. Tapi adanya nanti perubahannya direncanakan seperti ini, akad 2. Kalau ini diperbolehkan, dan ini tidak masuk dalam kategori menggabungkan dua akad dalam satu akad. Lalu bedanya apa antara yang pertama dengan yang kedua? Bedanya, kalau sebatas direncanakan, ini nanti sifatnya pilihan. Jadi tentatif sifatnya. Kenapa tentatif? Karena masih ada hak khiyar. Artinya, pihak perusahaan punya hak untuk menentukan apakah lanjut atau tidak. Anda juga punya hak untuk lanjut atau tidak. Sehingga awalnya ijarah. Dan setelah 3 tahun, kita rencanakan akan jadi bagi hasil. Berarti kan Anda bekerja, lalu nanti dapat bagi hasil. Akadnya jadi musyarakah. Perusahaan punya hak. Setelah 3 tahun, mohon maaf Pak, untuk kontrak berikutnya, kami tetap ijaroh. Perusahaan punya hak seperti itu. Dan Anda akan menawar. Kalau begitu saya mundur jika dikontrak ijaroh. Saya maunya musyarakah, kita bagi hasil. Jadinya tawar-menawar. Kalau misalnya perusahaan tetap nggak mau, kalau begitu saya nggak mau Pak, harus tetap ijaroh. Anda tetap ke musyarakah mintanya. Akhirnya karena nggak saling sepakat, Anda berpisah. Baik, kalau begitu kita jalan masing-masing. Sah-sah saja. Itulah fungsi hak khiyar. Sehingga kalimat direncanakan itu menyebabkan akad yang kedua ini tidak bisa dipastikan. Apakah nanti dilakukan ataukah tidak. Kalau seperti ini yang terjadi, boleh. Ya, seperti ini yang terjadi, diperbolehkan. Berarti terjadi perubahan kesepakatan, tapi di posisi nomor dua dilakukan kesepakatan ulang. Dan karena kesepakatan ulang, bisa jadi mereka akan melakukan tawar-menawar. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang kedua ya. Terkait pernyataan yang disampaikan oleh seorang da'i yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk tujuan ibadah. Meskipun Allah tidak butuh ibadah kita. Poin ini benar. Karena Allah tidak butuh ibadah hambanya. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Sehingga Allah ciptakan hamba untuk nanti agar hamba beribadah, bukan berarti karena Allah butuh ibadah hamba. Berbeda dengan kita ya. Kita membuat meja karena kita butuh meja ini. Kita buat kursi karena kita butuh kursi ini. Anda membuat sesuatu, membuat makanan karena Anda butuh pada makanan itu. Tapi Allah menciptakan makhluk dalam posisi Allah tidak butuh makhluk. Karena Dia Zat yang Maha Sempurna. Namun, Allah ciptakan makhluk. Hikmahnya berjalan. Dan bagian dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, setiap aktivitas itu ada konsekuensi. Bagian dari hikmah Allah, setiap aktivitas ada konsekuensi. Sehingga keberadaan makhluk ini diciptakan. Lalu mereka berlaku hikmah Allah. Aktivitas ada konsekuensinya. Di saat itulah ada perintah dan ada larangan. Siapa yang menjalankan perintah akan mendapatkan konsekuensi. Dapat pahala atau dapat balasan yang baik dan sebaliknya. Siapa yang meninggalkan atau melanggar larangan ada konsekuensinya. Tayyib. Karena itu dalam kacamata makhluk. Dilihat dari sudut pandang makhluk. Saat makhluk itu beribadah. Hakikatnya karena dia butuh. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Yaitu, dia butuh surga, agar dia nanti bisa selamat di akhirat, dan seterusnya. Dan prinsip ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Sebab Allah tidak butuh ibadah kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering kita singgung, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, hatinya paling bertakwa. Andaikan kita semua jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sebaliknya, ketika seluruh manusia durhaka, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga dalam masalah ini, ketika makhluk itu beribadah, Allah tidak butuh ibadah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh ketaatan mereka. Lalu ketika kita beribadah, kita yang butuh. Sebab bagian dari hikmah Allah, Allah menciptakan, lalu ada konsekuensi dari proses penciptaan itu dan konsekuensi perjalanan hasil ciptaan itu. Di mana setiap kebaikan ada balasannya dan keburukan ada balasannya. Ini yang mungkin bisa kita jelaskan dalam memahami firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita melihat makhluk ketika menciptakan sesuatu, dia ciptakan karena dia butuh. Dia ciptakan mobil karena dia butuh kendaraan. Dia ciptakan makanan, dia buat makanan karena dia butuh makanan. Dia buat minuman karena dia butuh itu. Tapi Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu, sepeser pun dia tidak butuh dengan apa yang dia ciptakan. Namun Allah perintahkan kita untuk beribadah, karena konsekuensi ketika kita sudah tercipta, bahwasanya pada saat kita melakukan ketaatan, nanti ada konsekuensi balasan. Saat kita melakukan keburukan juga ada konsekuensi balasan. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, masalah zakat mal ini. Bolehkah zakat mal kita berikan kepada keluarga atau teman yang berhutang kepada kita, Ustaz? Lalu telah diberikan di tahunnya 5 juta, kita tagih hutangnya 3 juta. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Bolehkah zakat mal diberikan kepada keluarga atau teman yang berutang kepada kita? Lalu setelah diberikan, ditakeh. Baik, ada tiga keadaan dalam masalah ini. Yang pertama, menjadikan zakat mal itu sebagai pemutih utang. Misalnya, si A orang kaya, si B utang ke si A, dan dia miskin. Senilai 3 juta. Lalu si A mau bayar zakat senilai 5 juta. Zakatnya A 5 juta. Nah, dia ingat, B ini miskin, dan dia punya utang ke dia sebanyak 3 juta. Boleh enggak si A mengatakan, Wahai B, aku ingin memberikan zakat kepadamu sebanyak 3 juta. Tapi kamu kan punya utang ke aku 3 juta. Sudah? Berarti anggap saja zakat yang ingin aku serahkan kepadamu itu dipakai untuk nutupi utangmu kepadaku. Sehingga saya tidak perlu keluarkan uang, nanti daripada bolak-balik uang itu transfer-transfer, ada biaya transfer, udahlah, gampang aja. Udah, ini lewat telepon ya. Anggap kamu sudah menerima 3 juta, dan 3 juta saya terima kembali sebagai pemutih utangmu. B bilang, setuju. Tidak apa-apa. Yang penting utang saya lunas. Sudah? Untuk jenis seperti ini, ulama sepakat zakatnya tidak sah. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam, Ibn Taimiyah. Kemudian di kalangan ulama kontemporer yang menegaskan hal itu adalah Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin, rahimahullah. Beliau melarang praktek seperti ini, karena ketika itu dilakukan, yang terjadi bukan ikhrajuz zakah, ita'uz zakah. Sebab zakat itu harus mengeluarkan sesuatu. Bukan memendam sesuatu terus dipakai untuk nutupi utangnya, bukan. Tapi harus mengeluarkan sesuatu. Baik, ini cara yang pertama. Yang kedua, dan pertama ini tidak boleh ya. Yang kedua, si A memberikan zakat kepada si B. B, kamu punya utang ke saya 3 juta. Ini ada zakat 3 juta. Sudah? Saya akan memberikan uang 3 juta ini kepada kamu dengan syarat. Dengan syarat. Kamu harus membayar utangmu ke saya. Kalau kamu sepakat dengan syarat ini, dengan ketentuan ini, tak kasih uang itu. Lalu B bilang, siap. Oke, siap. Baik. Baru A ngasih. Ini ya, saya kasihkan 3 juta. Saya tunggu. Kasihkan itu untuk bayar utangmu. B, karena tadi terikat dengan kesepakatan di awal, dia serahkan. Baik, ini saya kembalikan uangnya untuk bayar utang kamu. Sudah? Lunas sekarang utangnya B ke A. Yang kedua ini, kata Syekh Abdullah Al-Jibrin, juga nggak boleh, sama seperti yang pertama. Karena jadinya dia mengkondisikan agar zakat itu dipakai untuk bayari utangnya. Keadaan yang ketiga. Bagaimana keadaan yang ketiga? Dibiarkan dalam kondisi normal. Si A memberikan zakat kepada B. Ini zakat 5 juta, silakan kamu bawa. Sudah? Dibiarkan dalam kondisi normal. Nah, selainnya B mau bayar utang ke Anda, atau dia pakai untuk kebutuhan pribadi, atau dia gunakan untuk yang lain, terserah B. Kalau saya nakih, boleh nggak, Pak? Sebatas nakih, boleh. Tapi tidak ada unsur sungkan. Sungkan itu bahasa Indonesia-nya apa? Malu. Tidak ada unsur malu. Wah, saya nggak enak ya kalau nggak bayar utang. Wong beli sudah ngasih zakat. Kalau ada unsur itu, tidak boleh ya. Karena berarti dia melunasi utang disebabkan karena zakat. Namun kalau tidak ada unsur itu, tidak apa-apa. Karena itu, yang jadi patokan dalam masalah ini adalah Anda kasihkan zakat dan kasih kebebasan kepada B untuk menggunakan uang itu. Sehingga mungkin bisa ditunggu ya. Bisa ditunggu dalam waktu tertentu. Misalnya sepekan. Anda sudah ngasih 5 juta, sepekan berikutnya baru Anda takeh. Agar tidak ada perasaan sungkan atau berkaitan dengan pembayaran zakat dengan pelunasan utang. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.